بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة فضل التأمين keutamaan mengucapkan amin. Amin adalah lafaz doa, permohonan. Maknanya ialah istajib, mohon diijabai. Memohon diijabai, dikabulkan doanya. Dari hadis yang akan dibawakan oleh mu'allif rahimahullah, amin ini lafaz umum, baik itu untuk doa-doa yang dipanjatkan secara umum dan juga yang kedua meliputi pembahasan khusus dalam sholat, yakni ucapan amin setelah membaca al-fatihah. Hadza wa dzak. Kalau yang pertama umum, berdoa terus diaminkan. Yang kedua khusus pembahasannya dan itu diinginkan dalam kitab ini ialah ucapan amin ketika selesai membaca al-fatihah. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق ابن منصور الكوسج كاف واو سين جيم الكوسج قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث التنوخي قال حدثنا حماد ابن سلمة معروف حماد ابن سلمة beliau رجال مسلم الإمام البخاري tidak mengeluarkan hadisnya Hammad ibnu Salamah. Ketika anda mendapati di dalam Sahih Bukhari Hammad, maka yang dimaukan adalah Hammad ibnu Zaid atau Hammad bin Abi Sulaiman. Hadza aw dzaka. Hammad ibnu Salamah bukan termasuk rijal Bukhari. قال حدثنا سهيل ابن ابي صالح juga sama, ini rijal muslim. عن ابيه dari bapaknya Abu Saleh wa Zakwan Samman An Aisyata. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah bintu Abdillah ibni Uthman ibni Quhafah. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in. Tidaklah orang-orang Yahudi hasad kepada kalian atas sesuatu. Ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Seperti hasadnya mereka kepada kalian atas ucapan salam dan ucapan amin. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun hasanun ala syarti muslim. Dikatakan hasan karena Suhail bin Abi Saleh diikhtilafkan, apakah Suhail ini thiqah atau as-saduq. Ala syarti muslim, dikatakan Hamad bin Salamah dan Suhail bin Abi Saleh min rijali muslim. قال رحمه الله الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد به صمد dengan di atas. نعم. Hadis ini disebutkan oleh muallif rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan amin. Dari sisi ucapan amin termasuk kekhususan umat Islam. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi hasad. Begitu pula ucapan salam. Termasuk kekhususan umat ini. Orang-orang Yahudi hasad dalam bab ini. Hasadnya orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin menunjukkan amal itu besar. Kenapa? Dikarenakan orang-orang Yahudi, mereka biasa memuliakan, mengagungkan sesuatu yang besar. Sebagai contoh terkait dengan Yaumu Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan kaumnya, membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Yahudi puasa Asyura karena mengagungkannya. Ketika ada yang mulia, mereka langsung mengagungkannya. Contoh yang lain seperti turunnya satu ayat di Al-Ma'idah yang memberitakan tentang sempurnanya agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini disebutkan dalam hadis, ada salah seorang pendeta ulama Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, yang mengatakan satu ayat dalam kitab suci kalian, kalau seandainya turun kepada kami segenap ma'asyarul Yahud, akan kami jadikan hari turunnya hari Id. Dibikin hari raya, perayaan turunnya ayat begitu. Ayu ayatin, ayat apa kata Umar? Ayat di atas, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kata Umar, saya tahu kapan turunnya dan di mana turunnya. Ini ayat turun ketika haji wada, ketika wukuf di Arafah pada hari Jumat, ketika Rasulullah SAW wukuf di atas ontanya di Arafah. Syahidnya adalah orang Yahudi dikenal sebagai sosok yang ketika ada sebuah kemuliaan pada sesuatu diagungkan. Paham? Di sini mereka hasad. Yang namanya hasad, berangan-angan hilangnya sebuah kenikmatan dari orang lain. Itu hasad. Hilang pokoknya. Kalau giptah, terpuji. Hasad tercela. Giptah terpuji. Ingin seperti mereka. Ada seseorang yang beramal soleh, amal kebajikan, kepingin kayak mereka. Dengan giptah. Tidak ingin nikmat itu hilang dari sang pelaku. Tapi kalau hasad, berangan-angan sebuah kenikmatan hilang dari seseorang. Yahudi hasad. Berarti mereka berangan-angan, berharap nikmat ucapan salam dan nikmat amin itu hilang dari kalangan kaum muslimin. Betul? Hasad yang paling parah ketika ditambahkan lagi, berangan-angan nikmat itu hilang dari mereka dan kembali kepada dia pribadi. Dia yang dapat, yang lain tidak usah dapat. Sekali lagi, hasadnya orang-orang Yahudi ini menunjukkan ucapan salam perkara yang sangat besar, layak diagungkan. Ucapan takmin, amin, perkara besar, layak diagungkan. Dipaham ya? Dari sisi inilah Al-Mu'allif rahimahullah membawakannya dalam bab Fadlul Ta'min, keutamaan mengucapkan amin. Hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Yang kedua, orang-orang Yahudi hasad kepada kalian akan hal ini. Maka ada anjuran untuk menebarkan salam. Ya, tebarkan salam di antara kalian itu merupakan tahiyatul muslimin, penghormatan kaum muslimin, dan tahiyatul ahli jannah, penghormatan penghuni surga. Ketemu, salam, salam, salam. Satu sama lain saling mengucapkan salam, menebarkan salam. Keutamanya besar dan memunculkan efek positif dalam sebuah muamalah atau pergaulan atau persahabatan atau interaksi barakallahu fikum. Dan yang kedua, anjuran untuk amin. Amin itu dilafalkan ketika berdoa, selesai doa. Dan yang kedua, ketika selesai membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala al-jahru bita'min. Mengeraskan suara amin. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Kathir al-Abdi. قال أخبرنا سفيان ابن سعيد الثوري عن سلمة هو سلمة ابن كهيل سلمة ابن كهيل سيأتي akan disebutkan pada isnad berikutnya. An Hujr Abi Al-Anbas Al-Khadrami disebutkan di bab Al-Syekh qala rahimahullah fil hasyiah Al-Bukhari yara Al-Bukhari rahimahullah berpendapat anna kunyata hujur Abu Sakan. Kunyahnya al-hujur adalah Abu Sakan, bukan Abul Ambas. Yang pertama. Kemudian wahu fi Tirmidzi hujur ibn Ambas. Nama dia dalam Sunan Tirmidzi adalah hujur ibn Ambas. Wa hadha huwa shawab. Ini yang benar, dia adalah hujur bin Ambas Abu Sakan. Maka yang ini dibetulkan. Anwa'il ibn Hujur. Dari Wa'il ibn Hujur semoga meridainya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah SAW idha qara'a waradhalin. Dahulu Rasulullah SAW, apabila telah selesai membaca Al-Fatihah, selesai pada kalimat waradhalin, qala amin. Rasul membaca amin, wa rafa'a biha sautahu, dan beliau mengeraskan suaranya dengan amin tadi. Qala rahimahullah ta'ala hadha hadithun sahihun wa rijalu sahihi illa hujur. Hujur bin Ambas Abu Sakan. Waqad wathaqahu Ibnu Ma'in kama fi tahdhib wa akhrajahu Tirmidzi. وقال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مخلد ابن خالد الشعيري قال أخبرنا ابن نمير. Ini kalau dari tokohnya Muhammad bin Numair. Ada bapak, ada anak, sama-sama bin Numair. Ada yang Abdullah bin Muhammad bin Umair, ada Muhammad bin Umair. Qala akhbarna Ali bin Salih sayatihi al-Hamadani. Ali bin Salih bin Hayy al-Hamadani sayati, akan ditanya sama Syekh. An Salama bin Kuhail. Ini dia orangnya. Kalau yang pertama Salamah kita aja. Sekarang disebutkan bin Kuhail. An Hujr ibn Ambas. هذا هو حجر بن عنبس هذا هو الصواب. أنواء ابن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواء ابن حجر بواسطة beliau semoga Allah meridainya salat di belakang Rasulullah صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين. Lalu Rasul mengeraskan suara amin. Wasallama an yaminihi wa an shimalihi, jika Rasul mengucapkan salam di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ada penambahan di sini. Salam. Qala Syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahihun. Rijaluhu rijalu sahih illa Hujr ibn Ambas wa Qabath ibn Ma'in. Qala wa Ali ibn Salih wa Ali ibn Salih ibn Hayy Al-Hamadani min rijali Muslim. Qala wa akhrajahu Tirmidzi. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Waqi' ibn Jarrah. Qala haddathana Sufyan. Di atas Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. An Salamah ibn Kuhail, sehingga ada dua orang yang meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail di sini. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail, yang kedua Ali bin Shalih Al-Hamadani dari Salamah bin Kuhail. Sehingga sumber hadis, makhrajul hadis atau madarul hadis Salamah bin Kuhail. An Hujr bin Ambas, an Wa'il bin Hujr qala, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara wa radhalin. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wa radhalin, faqal, beliau mengatakan amin, ya muddu biha sautahu. Beliau mengeraskan, memanjangkan bacaannya dengan itu. Intaha. Ini semua satu hadis. dari hadis Wa'il ibnu Hujr, semoga Allah meridainya. Dan nasnya juga jelas, wadih. Membaca amin dengan jahar, dengan keras. Ini, warahmatullahi wabarakatuh, makomnya pada sholat jahriyah. Pada sholat jahriyah. Yang membaca, imam. Yang kedua, makmum. Pada sholat jahriyah, amin dibacakan, dibaca keras. Dibaca keras oleh imam dan makmum. Paham itu? Adapun dalam sholat sirriyah, tetap dibaca oleh imam dan makmum, tetapi sir lirih. Paham ya? Ketika membaca Al-Fatihah, imam membaca amin sir, makmum juga membaca amin sir lirih. Sehingga ini makamnya pada sholat jahriyah. Maradhanin amin. Keras suaranya. Paham itu? Para sholat jahriyah. Baik yang lima waktu atau sholat yang lain yang jahriyah. Apa contoh yang lain yang jahriyah? Jumat. Jahriyah. Yang lain? Sholat. Sholatul Id. Keras. Lagi yang lain? Sholat. Gerhana. Jahr. Yang lain? Salat Terawih yang sama imam. Yang lain Salat Istisqa. Ahsantum. Masya Allah. Al-Muhim Barasat Jahriyah. Aminnya dibaca keras. Imam membaca keras. Makmum juga membaca dengan keras. Difahami ya? Dan itu sunnah. Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW yang melakukannya, maka kita pun juga melakukannya. Baik. Hadza mafhum. Sekarang bagaimana cara baca amin? Bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. Amin berapa? Berapa harokat? 1, 2, 3. Berapa harokat? Nah, secara kayak tajwidnya. Hah? Berapa? Berapa alif? 6 atau 4 atau 2 ketukan? Loh, kaidahnya gimana kalau ada apa namanya bacaan seperti ini? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan gitu. Iya. Loh, kok diem? Kayak menggunakan kayak tajwid. Kalau tajwid sudah, amin. 4, amin. 6, amin. Barakallahu fikum. Terkait dengan mimnya tanpa tasdid. Dibaca takhfif. Amin. Jangan dibaca amin. Bitasjid. Maknanya berbeda. Kalau menggunakan tasjid adalah orang yang bermaksud menuju ke sebuah tempat. Amin al-bayt al-haram. Paham? Itu mengandung makna orang bermaksud. Maka dibaca takhfif. Amin. Kemudian ketika waqaf pada min, berapa panjangnya ini? Min, bisa semuanya. Kalimat talak nggak boleh semua? Hah? Boleh juga. Cuma dua tok. Masya Allah. Berarti yang paling akhir itu bisa 2 atau 4 atau 6 ketukan. Amin. Amin. Amin. Gitu ya. Dibaca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh mempermainkan bacaan ini dikarenakan ini adalah syariat, bimbingan sunnah, dan kekhususan yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin, Yahudi tidak punya. Syiar, ya kawan. Barakallahu fikum. Kemudian ketika dalam salat berjamaah, salat jahriyah, disebutkan tadi imam membaca amin, makmum membaca amin juga. Kapan bacaan makmumnya? Kapan makmum mengaminkan? Makmum dulu baru imam? Atau imam baru makmum? Atau bagaimana? Hah? Nah, mungkin makmum dulu. Kesalahan. Imamnya belum selesai warabol, sudah amin duluan. Tidak boleh ya. Dia masih dinas siratul mustaqim. Amin. Adalah ya, Jus. Hati-hati, jangan menghinakan, jangan mengolok-olok syiar. Bahaya ya, kawan. Otomatis harus selesai terlebih dahulu bacaan Al-Fatihah. Selesai ucapan waladhalin. Assalamualaikum. Hadza. Imam dulu selesai amin baru makmum atau bagaimana? Sebagaimana mereka memahami demikian. Sehingga imam baca amin. Berhenti baru yang lainnya amin. Baik, ini semuanya kurang pas. Yang rajih adalah barakallahu'alaikum wa'alaikum jumhur. Ucapan imam dan makmum bersamaan ketika membaca amin. Tidak boleh makmum mendahului imam. Juga enggak dibenarkan imam baca amin, baru makmum setelah imam. Yang betul bersamaan. Jadi, startnya ketika selesai baca waradhalin serempak amin imam dan makmumnya. Barakallahu fikum. Hadza huwa shawab qaul jumhur. Sebagian berpendapat imam dulu waradhalin amin min selesai amin imamnya baru makmum baca. Rame-rame. Amin. Adalah qaul. Wassawab. Qaul jumhur. Bacaan amin untuk imam dan makmum serentak. Bacanya adalah serentak. Barakallahu fikum. Baik. Adapun untuk surat siriyah. Surat yang sir. Semuanya membaca. Makmum membaca. Imam membaca. Tapi dengan bacaan sir. Wallahu a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin.